حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk duduk bersama di Masjid Al-Faruq pada hari ini Sabtu malam Ahad 2 Dzulhijjah 1440 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita masih membicarakan kitab Hilyatu Talibil Ilm, adab-adab dalam menuntut ilmu agama, dan masih di dalam pasal yang kelima, Adabu Talibi Fi Hayatihi Al-Ilmiyah, adab penuntut ilmu dalam kehidupannya yang berkaitan dengan ilmunya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada poin yang ke-20, yaitu penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan pada poin yang ke-20 atau pada poin yang ke-30, yaitu penulis mengatakan at-tafaqquhu bi takhriji al-furu'i 'ala al-usul, yaitu memahami dengan mengeluarkan cabang-cabang dari pokok-pokok pembahasan. Dan pada pertemuan kali ini kita lanjutkan, yaitu pada poin yang ke-31, adab penuntut ilmu di dalam kehidupan ilmiahnya yang berkaitan dengan ilmunya. Penulis mengatakan al-luju'u ilallahi ta'ala fi talabi wa tahsil, yang artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat menuntut ilmu agama dan saat menghasilkan ilmu agama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian orang, penulis mengatakan, la tafza' idza lam yuftah laka fi ilmin min al-ulum, jangan engkau heran jika belum dibukakan untukmu dari ilmu agama. Faqad ta'asat ba'dul ulum 'ala ba'dil a'lamil masyahir, sungguh telah sulit beberapa ilmu atas beberapa ulama-ulama terkenal yang masyhur. Wa minhum man sarraha bidzalika kama ya'lam min tarajimihi, di antara mereka ada yang menyebutkannya secara terang-terangan akan hal itu, bahwa mereka sulit untuk mendapatkan ilmu sebagaimana yang disebutkan dalam biografi mereka. Wa minhum al-Asmu'i fi ilmil 'urud, di antaranya yaitu seorang ulama yang bernama al-Asmu'i di dalam ilmu al-'urud. Ilmu al-'urud adalah ilmu tentang bahasa Arab. War-Ruhawi al-Muhaddits fil Khatt, dan Imam Ar-Ruhawi seorang ahli hadis sulit di dalam ilmu kaligrafi. Wa Ibnu Salah fil Mantiq, dan Imam Utsman bin Salah di dalam ilmu mantiq, ilmu ucapan. وأبو مسلم النحوي في علم التصريف والسيوطي في الحساب وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبو الحسن القطيعي وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وأبو حامد الغزالي خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. Seperti misalkan Abu Muslim An-Nahwi, beliau sulit di dalam ilmu sharaf. Kemudian Imam As-Suyuti, beliau sulit di dalam ilmu hisab menghitung. Abu Ubaidah, Muhammad bin Abdul Baqi, Abu Hasan, Abu Zakaria, Abu Hamid Al-Ghazali, lima orang ini sulit di dalam ilmu nahu. Artinya ada beberapa ulama-ulama besar yang tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa ilmu. Maka ini wajar. Fa ya ayyuhal talibu dha'ifir raghbah. Wahai penimba ilmu agama, tambahkanlah semangat. Wafza' ila Allah fid du'a wal luju' ilaih wal inkisari baina yadayh. Dan kembalilah kepada Allah dalam berdoa dan berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu modal bagi penimba ilmu agama. Saat dia menimba ilmu agama, hendaknya dia berdoa kepada Allah, sering-sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar pikirannya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat menimba ilmu agama. Karena kita ini banyak maksiat yang membuat hati kita tertutup. Sehingga ustaz menjelaskan sedikit, maka dia tidak paham apa yang dijelaskan. Apalagi kemudian setelah dia tidak paham, dia kemudian mengantuk, membuat semakin dia tidak paham apa yang dijelaskan. Maka Syekh mengatakan, wa kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah katsiran ma yaqulu fi du'ai idza sta'sa 'alaihi tafsir ayatin min kitabillah ta'ala, Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahhimni. Dan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Muhammad bin Abdul Halim Al-Harrani Ad-Dimashqi, ulama Islam abad ke-8 Hijriah yang dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau sering mengucapkan di dalam doanya saat beliau sulit memahami tafsir sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Doa yang beliau bawa adalah Allahumma ya Allah ya muallima Adama wa Ibrahima wa'allimni, wahai yang mengajari Nabi Adam dan yang mengajari Nabi Ibrahim, ajarilah aku. Wa ya mufahhima Sulaiman fahhimni, wahai yang memahamkan Nabi Sulaiman, maka pahamkanlah kepadaku. Fa yajidul fathha fi dzalik, maka setelah beliau berdoa demikian, beliau mendapatkan ilmu bagaimana tafsiran dari ayat tersebut, bagaimana tafsiran dari ayat tersebut. Dan ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berdoa dengan doa seperti ini, wahai yang memberikan ajaran kepada Adam dan Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajari Adam alaihi salam nama-nama seluruhnya, dan Allah Subhanahu wa taala menghadapkannya kepada para malaikat. Makanya doanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan ya muallima Adama wa Ibrahim, wahai yang mengajari ilmu kepada Adam dan Ibrahim. Dan kalau ini kita berbicara di dalam masalah tawassul saat berdoa, maka ini disebut dengan tawassul bi af'alillah, tawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah lah yang mengajari Adam, Allah lah yang mengajari Nabi Ibrahim, Allah lah yang mengajari, yang memahamkan Nabi Sulaiman. Ya. Maka ini namanya bertawassul dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diperbolehkan, bertawassul dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti misalkan, wahai yang memberikan rizki, berikanlah kepadaku rizki. Wahai yang menyembuhkan penyakit, sembuhkanlah kepadaku penyakit. Nah, ini namanya bertawassul dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Dan di sana ada tawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, bisa bertawassul dengan perbuatan-perbuatan Allah, bisa bertawassul dengan nama-nama Allah, bisa bertawassul dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawassul dengan perbuatan-perbuatan Allah seperti yang kita sebutkan tadi. Wahai yang memberikan rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Wahai yang menyembuhkan penyakit, berikanlah kesembuhan penyakit kepadaku. Wahai yang mengajari Adam, jadi perbuatan Allah. Karena Allah yang mengajari Adam, maka berikanlah ilmu kepadaku. Wahai yang memahamkan Nabi Sulaiman, fahamkanlah ilmu kepadaku. Ini namanya bertawassul dengan apa tadi? Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada bertawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang mengucapkan Allahumma. Itu namanya bertawassul dengan nama-nama Allah. Karena asal Allahumma adalah Ya Allah. Berarti dia menyebut nama Allah. Ya Allah. Ataupun dia mengucapkan Ya Razzaq, Ya Rahim, Ya Ghafur. Ya. Ini namanya bertawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di sana bertawassul dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti doa istikharah. Bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaghdiruka biqudratik. Ya Allah, aku meminta kebaikan kepadamu dengan ilmu yang engkau miliki. Ilmu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki ilmu. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah maha berilmu dan maha bijaksana. Ya. Dan sesungguhnya aku meminta takdir yang baik kepadamu dengan kudratmu. Yaitu dengan kekuatan. Ini menunjukkan bahwa boleh bertawassul dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh bertawassul dengan perbuatan-perbuatan Allah. Boleh bertawassul dengan apa tadi? Nama-nama Allah. Yang ketiga, boleh bertawassul dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh juga bertawassul dengan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan dalam surat Ali Imran ayat 193. Rabbana faghfir lana dhunubana. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Birabbikum Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu birabbikum faamanna. Rabbana faghfir lana dhunubana. Kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Maka ampunilah untuk kami dosa-dosa kami. Lihat, bertawassul dengan iman. Ya Allah, aku telah beriman, ampunilah dosa. Itu boleh. Ya Allah, aku telah mengerjakan amal saleh, aku telah beriman, maka sembuhkanlah penyakitku. Maka ini boleh. Bertawassul dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi namanya bertawassul dengan amal saleh. Bertawassul dengan amal saleh. Seperti misalkan bertawassul dengan amal saleh, kita katakan Ya Allah, kami telah bersedekah, maka sembuhkanlah penyakit dari keluarga kami. Ini boleh bertawassul dengan amal saleh. Ya Allah, kami telah berzikir, membaca Al-Quran, maka sampaikanlah, kabulkanlah seluruh hajat kami. Maka ini boleh. Ini termasuk bertawassul dengan amal saleh. Dan cerita tentang bertawassul dengan amal saleh ada disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari. Tentang tiga orang yang memiliki amal saleh. Dan tiga orang ini terperangkap di dalam sebuah goa. Karena ketika mereka masuk ke dalam goa, mulut goa tertutup dengan batu yang besar. Akhirnya mereka berkata, innahu la yunjina min hadhihi sakhrah illa an nad'u Allah bi salih amalina. Mungkin agak maju sedikit buat kawan-kawan yang baru datang, sian. Ya, dimohon kepada para ikhwah yang baru datang, kalau belum salat tahiyatul masjid maka dipersilahkan salat tahiyatul masjid. Sudah lapang tempatnya. Nah, di sana ada bertawassul dengan amal soleh. Contohnya tiga orang yang masuk terperosok ke dalam sebuah goa. Mereka masuk ke dalam goa, akhirnya mulut goanya tertutup dengan batu besar. Kemudian mereka mengatakan, innahu la yunjina min hadhihi sakhrah illa an nad'u Allah bi salihi a'malina. Sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan kita dari batu yang menutupi mulut goa ini kecuali kita berdoa dengan amal-amal soleh kita. Yang satu mengatakan, saya berbakti kepada orang tua, tidaklah saya beri makan minum anak istri saya kecuali saya beri makan minum kepada orang tua saya. Kalau seandainya amal ini engkau terima, fafruj'anna ma nahnu fih, maka berikanlah kami jalan keluar atas masalah yang kami dapati sekarang ini. Yang kedua mengatakan, saya menyukai seorang perempuan, anak paman saya. Kemudian suatu saat dia memerlukan uang, maka saya memberikan uang kepadanya dengan syarat dia harus melayani saya. Maka saat dia sudah duduk di atas paha perempuan tersebut, layaknya seorang suami bergaul dengan istrinya, maka kemudian perempuan tersebut mengatakan, la tafuddul khatam illa bihaqqih. Wahai laki-laki, janganlah engkau mengambil keperawanan ini kecuali dengan haknya yang sebenarnya. Maka aku tinggalkan ia dan hartaku. Aku tinggalkan cintaku dan hartaku. Ya Allah, kalau seandainya amal ini ikhlas karena engkau, fafruj 'anna ma nahnu fih, maka bebaskanlah kami dari apa yang kami dapati sekarang ini. Kemudian yang ketiga, seorang yang amanah, dia menjaga gaji pegawainya. Kemudian gaji pegawainya tersebut dia simpan, bahkan dia kembangbiakkan menjadi sebuah usaha. Suatu saat pegawainya mengambil gajinya semuanya tanpa tersisa, yaitu gajinya setelah diusahakan menjadi 2 lembah kambing. Diambil seluruhnya oleh si pegawai tersebut dan tidak tersisa sedikit pun. Ini artinya dia beramal soleh menjaga harta orang. Maka orang tersebut mengatakan, ya Allah, kalau seandainya amalan ini ikhlas karena engkau, fafruj 'anna ma nahnu fi, maka selamatkanlah kami dari keadaan yang menimpa kami. Maka akhirnya mereka bisa keluar. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk tawassul yang diperbolehkan adalah bertawassul dengan keadaan seorang hamba. Keadaan seorang hamba. Seperti misalkan dalam surat Al-Qasas ayat 24. Nabi Musa AS mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku dengan apa yang engkau turunkan kepadaku sangat memerlukan. Lihat, penyebutan kata-kata sangat memerlukan. Ini namanya bertawassul dengan keadaan hamba yang sangat memerlukan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tawassul yang diperbolehkan adalah tawassul dengan doa seorang saleh yang diharapkan pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat orang saleh tersebut masih hidup. Adapun orang saleh tersebut sudah meninggal, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, karena orang yang meninggal tidak bisa beramal. Dia terputus amalnya. Dia berpindah dari alam dunia, alam untuk beramal, kepada alam akhirat, alam untuk mendapatkan ganjaran pahala ataupun siksa. Nah, ini adalah bertawassul di dalam berdoa dengan hal-hal yang diperbolehkan. Intinya seorang penuntut ilmu semestinya dia ketika menimba ilmu agama, kalau ada yang tidak masuk-masuk, dan ini Saya pribadi merasakan, kadang baca itu harus berulang-ulang, apa yang masuknya, apa yang maksudnya. Maka berulang-ulang, diikhlaskan niat, diperbanyak doa, akhirnya terbuka sendiri, oh maksudnya ini ternyata. Padahal kita hampir setiap hari baca yang berbahasa Arab. Tapi ada saja yang terlewat dari kita, kadang tidak paham. Karena kurang doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-32, adab seorang penimba ilmu agama di dalam keadaan ilmiahnya adalah al-amanah al-ilmiyah. Hendaknya dia memegang amanah dalam ilmunya. Apa maksudnya memegang amanah dalam ilmunya? Dijelaskan oleh Syekh, yajibu ala talibil ilm fa'iqut tahalli bil amanah al-ilmiyah. Wajib bagi penimba ilmu agama untuk tinggi beradab dengan amanah ilmiah. Fit talab wat tahammul wal amal wal balag wal ada. Amanah ilmiah baik itu saat menimba ilmu agamanya, saat menyimpan ilmu agamanya, saat mengamalkan ilmu agamanya, saat menyampaikan ilmu agamanya. Ini harus semuanya amanah. Saat mencari, saat memegang ataupun menyimpan ilmu tersebut di dalam dirinya, saat mengamalkan dan saat menyampaikan. Semuanya harus dengan amanah ilmiah. Apa maksudnya amanah ilmiah? Dia tidak boleh sembarangan ngomong tentang ilmu agama. Ya. Tidak boleh sembarangan ngomong tentang ilmu agama. Oh, itu pinanya kayaknya haram, pinanya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya. Harus dia benar-benar yakin bahwasanya ini haram berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna falahal ummah fi salahi a'maliha. Sesungguhnya keberuntungan umat Islam dengan kebaikan amal perbuatannya. Wa salaha a'maliha fi sihhati ulumiha. Dan kebaikan amalnya di dalam kebaikan ilmunya. Wa sihhata ulumiha fi an yakuna rijaluha umana. Dan kebaikan ilmunya ketika para pengemban ilmunya benar-benar amanah. Fima yarawna au yasifun. Apa yang dia sampaikan, riwayatkan, cerita yang dia sampaikan, itu harus amanah ilmiah. Faman tahaddatsa fil ilmi bighairi amanah faqad massal ilma biqarhah. Barang siapa yang berbicara tentang ilmu agama tanpa amanah ilmiah, maka dia sudah menyentuh ilmu dengan koreng. Wa wada'a fi sabili falahil ummah hajra atharah. Dan dia telah meletakkan dalam kejayaan umat Islam batu penghalang agar umat Islam tidak jaya. Nah, ini bahayanya orang-orang yang tidak amanah ilmiah saat menyampaikan ilmu. Kemudian penulis mengatakan, la takhlut tawa'ifu al-muntamiyah ila al-ulumi min ashkhasin la yatlubuna al-ilma liyatahallaw bi asna fadilah aw liyanfa'u an-nasa bima 'arafu min hikmah wa amsalu haula la tajidu al-amanata fi nufusi mustaqirran. Artinya, kelompok-kelompok Islam yang ada yang menyandarkan dirinya kepada ilmu agama, ya, ada saja di dalam kelompok-kelompok tersebut manusia-manusia, sosok-sosok yang tidak menimba ilmu agama agar dirinya mendapatkan kebaikan dan keutamaan, agar bisa memberikan manfaat kepada manusia dari ilmu yang telah dia ketahui. Jadi ada manusia-manusia yang kadang-kadang dia sok berilmu padahal dia belum pernah menimba ilmu agama, atau dia mensifati sesuatu yang dia tidak ketahui. Wa hadza ma kana yad'u jahabi dzati ahli al-ilm ila naqdir rijal. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa para ulama tersebut kita diperintahkan oleh mereka untuk memperhatikan kepada siapa kita menimba ilmu agama. Ini tidak sembarangan kita menimba ilmu agama. Karena setiap kelompok-kelompok yang menyempal dalam Islam, yang menisbatkan dirinya kepada Islam, ada saja manusia-manusia, sosok-sosok di dalam kelompok-kelompok tersebut yang tidak berilmu, tapi sok berilmu. Maka akhirnya para ulama-ulama terdahulu, mereka sangat perhatian untuk menimba ilmu agama, tidak boleh sembarangan. Wa tamyizi man yusrifu fil qaul, dan membedakan siapa yang terlalu banyak ngomong dalam ilmu. Mimman yasughuhu ala qadri ma ya'lam, dibandingkan dengan orang yang menyampaikan ilmu sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Hatta asbaha thullabul ilm ala basirah min qimati ma yaqra'una, sampai akhirnya penimba ilmu agama benar-benar di atas pengetahuan yang benar dari harga apa yang dia baca selama ini, apa yang dia pelajari selama ini. Kenapa? Karena dia belajar dengan seorang yang memang pantas untuk diambil ilmu agamanya. Fala takhfa alaihi manzilatuh, maka tidak tersembunyi bagi mereka kedudukannya. Minal qad'i bisidqih au kadzibih au rujhani ahadihima 'alal akhar, yaitu berupa kepastian tentang kejujurannya ataupun kedustaannya ataupun penguatan salah satu di antaranya di atas yang lain. Au manzilatu min al-qat'i bi sidqihi au kadhibi wa rujhani ahadihima al-akhar au ihtimali lahumā 'ala sawā. Artinya, orang yang menimba ilmu agama dia harus benar-benar tahu bahwasanya ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, pendapat yang kuat seperti ini. Tidak boleh dia sembarangan dalam menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu agama. Nah, ini adab di dalam penimba ilmu agama. Ya, jangan sampai bermudah-mudah seseorang tasaddur untuk memberikan fatwa semudah-mudahnya. Tidak, tidak benar. Baru ikut kajian sekali dua kali di Masjid Al-Faruq, akhirnya keluar-keluar jadi ahli fatwa, Syekhul Islam. Ya, ini tidak benar pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ke-33, adab penimba ilmu agama di dalam kehidupan ilmiahnya adalah as-sidqu, jujur. Jujur di dalam ucapannya, baik yang berkaitan dengan ilmu atau yang berkaitan dengan kehidupannya secara pribadi. Maka penimba ilmu tidak boleh terkenal dengan kedustaan. Penimba ilmu tidak boleh terkenal dengan penipuan. Penimba ilmu tidak boleh terkenal dengan hutang yang tidak dibayar. Penimba ilmu tidak boleh dikenal dengan kalau berhutang maka tidak mau bayar. Bayarnya dengan ucapan afwan akhi. Ya. Dan memang seperti itu orang yang banyak hutang. Innal gharima idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf. Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau sering berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'tsam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari banyak dosa dan banyak hutang. Banyak dosa dan banyak hutang. Maka ada seorang sahabat memperhatikan doanya Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'idzu bihi minal maghram. Wahai Rasulullah, engkau sering sekali minta perlindungan dari banyak hutang. Apa sebabnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau mengatakan bahwa innal gharima idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf. Orang yang terlilit hutang kalau dia berbicara bisa dipastikan dusta. Orang yang terlilit hutang kalau dia berbicara bisa dipastikan dusta. Dan jika dia berjanji bisa dipastikan ingkar janji. Maka seorang penimba ilmu agama dia harus sidqul lahjah, jujur ucapannya. Unwanul waqar wa syarafun nafs. Karena jujur ucapan itu tanda kewibawaan dan kemuliaan diri. Wa naqa'us sarirah, dan tanda bersihnya saat dia sendirian. Orang jujur tanda bersihnya saat dia sendirian. Wa sumuwul hikmah, yang artinya tingginya kemauannya. Wa rujhanul aql, dan akal yang kuat. Ya, orang yang jujur itu akal yang kuat. Maksudnya mudah menghafal karena kejujurannya. Wa rasulul mawaddati ma'al khalq, orang yang jujur dia adalah utusan. Kejujuran adalah utusan cinta di antara sesama makhluk. Ya, dibenci orang yang tidak jujur. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ke sebuah negara di Eropa. Kemudian di tengah orang kafir, panitia kajian menceritakan, orang kafir itu mudah Ustaz kalau mereka di sini. Berhubungan dengan mereka itu mudah. Yaitu apabila kita salah, maka ngaku salah, jujur ngaku salah. Jangan sawalif kalau bahasa Arabnya. Jangan belok kanan, belok kiri, nyari hilah, nyari alasan agar tidak disalahkan. Sudah, saya ngaku salah, selesai urusan. Saya ngaku salah bahwasanya saya akan apa, dan saya tidak mengulangi lagi. Selesai urusan. Ya, makanya as-sidqu rasulul mawaddah ma'al khalq. Kejujuran adalah utusan cinta kepada pak sesama makhluk. Nah kalau seandainya suka dusta, susah. Nah ini termasuk di dalamnya, ya, grup-grup WhatsApp. Al-majalis bil amanah, kata para ulama. Majlis itu dengan ilmu, dengan amanah. Tidak boleh pembicaraan di grup-grup WhatsApp keluar kepada orang lain, di screenshot tanpa izin yang mempunyai grup, atau tanpa izin kepada admin grup. Ini tidak amanah namanya. Mobil siapa itu? Taib. Ini tidak amanah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Saya beberapa kali keluar dari grup gara-gara ini. Sedikit-sedikit screenshot, kemudian dipindahkan perkataan kita kepada grup yang lain. Akhirnya terjadi adu domba. Akhirnya tidak faham. Kalau seperti itu kita harus keluar dari grup tersebut. Tidak amanah. Ya, tidak amanah. Maka seorang penuntut ilmu dia senantiasa harus jujur. Wasa'adatul jamaah. Dan kejujuran adalah pembawa kebahagiaan bagi orang banyak. Wasiyanatud diyanah. Dan kejujuran adalah penjaga agama. Walihadza kana fardhu ain. Oleh sebab itulah, jujur itu wajib bagi setiap muslim untuk melakukannya. Faya khaybata man farrata fih. Alangkah celakanya orang yang tidak jujur dan meremehkan kejujuran. Wa man fa'ala faqad massa nafsahu wa ilmahu bi adza. Dan barang siapa yang melakukan ketidakjujuran, maka sungguh dia telah menimpakan kepada dirinya dan ilmunya sebuah keburukan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cerita tentang kejujuran. Di antara cerita menarik tentang kejujuran adalah cerita tentang tiga orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ka'ab ibn Malik, kemudian Hilal ibn Umayyah, kemudian Murarah bin Rabi'. Tiga orang ini gara-gara terlalu sibuk dengan perkara dunia radhiyallahu anhum, mereka akhirnya terlambat ikut perang Tabuk. Terlambat ikut perang Tabuk. Setelah selesai perang Tabuk, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Madinah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kaum muslimin yang tidak ikut perang Tabuk. Kemudian ketika giliran Ka'ab ibn Malik dan kedua sahabatnya yang bernama tadi Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn Rabi'ah, kedua sahabatnya ini dan juga Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, mereka jujur dan menjelaskan apa adanya bahwasanya mereka terlambat ikut perang Tabuk karena kesibukan dengan dunia. Ada ajakan untuk ikut perang Tabuk, mereka mengatakan nanti insyaallah, besok insyaallah, besok insyaallah, sampai selesai perang Tabuk belum pergi juga. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ketika pulang ke kota Madinah bertanya kepada dua orang, tiga orang ini, dan tiga orang ini berkata jujur. Kalau seandainya tiga orang ini tidak berkata jujur, Nabi pun juga akan memaafkan. Tetapi tiga orang ini berkata jujur. Ya, silakan azan dulu. Ya. Jadi ceritanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua sahabatnya ini jujur. Dan akhirnya karena jujur dan tidak ikut perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk memboikotnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga memboikotnya. Memboikotnya itu tidak mau berbicara dengannya, dengan tiga orang ini. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau berbicara dengan tiga orang ini. Ya. Sampai kalau seandainya tiga orang ini menyalami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyalami para sahabat, mereka tidak akan menjawabnya. Sampai Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bertemu dengan Abu Qatadah. Abu Qatadah adalah anak pamannya, sepupu. Dan sepupu beliau yang paling beliau cintai. Kemudian Ka'ab bin Malik memberikan salam kepada sepupunya tersebut. Kemudian tidak dijawab oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kemudian Ka'ab bin Malik berkata, "Anshuduka billah, hal ta'lamu anni uhibbullaha wa rasulah?" Wahai keponakanku, wahai sepupuku, aku bersaksi kepada Allah, apakah engkau tidak tahu kalau aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya? Maka Abu Qatadah, karena berpegang teguh kepada boikotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau cuma mengatakan Allahu a'lam. Akhirnya sampai kepada hari yang ke-40. Itu diboikot seperti itu. Jadi ketemu Nabi, Nabi Muhammad SAW melengos. Kemudian kalau diberi salam, Nabi Muhammad SAW tidak mau menjawab. Apakah kata Ka'ab bin Malik, aku tidak tahu apakah Nabi Muhammad SAW menjawabnya atau tidak. Sampai pada 40 hari 40 malam, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ka'ab agar memulangkan istrinya ke rumah orang tuanya. Tambah berat, sudah diboikot, kemudian dipisah dengan istri, dan disebutkan bahwasanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu adalah asyabbus salasah, yang paling muda dari tiga orang tersebut. Dan anak muda ataupun suami muda sangat selalu berhasrat kepada istrinya. Maka beliau datang ke pasar menemui Rasulullah SAW. Beliau mengucapkan salam, tapi Nabi Muhammad SAW tetap melengos dan tidak memberikan salam. Setelah hari yang ke-50, berarti 1 bulan 20 hari, maka turunlah ayat yang membebaskan mereka tiga orang ini. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar kepada tiga orang ini. Lihat, ini buah kejujuran. Yang asalnya sempit, mereka seperti disempit dengan bumi karena tidak dijawab salamnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak dijawab salamnya oleh kaum muslimin secara khusus. Maka gara-gara jujur mereka, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Inilah seorang penimba ilmu agama, senantiasa harus dia jujur. Jangan sampai mengatakan ini Allah yang mengharamkan, padahal tidak diharamkan, karena dia masih ragu-ragu. Jangan sampai dia mengatakan ini tidak diwajibkan, padahal itu wajib, karena dia masih ragu-ragu. Dan ketahuilah kaedah, innal sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran menghantarkan kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah. Wa innal birra yahdi ila jannah, dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makna dari hadis ini adalah siapa yang berkata jujur maka dia akan dibuahkan oleh Allah petunjuk untuk berbuat baik, yang dengan berbuat baik tersebut menghantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama membolehkan melakukan tauriyah. Ya, melakukan tauriyah. Ta'uriyah di sini maksudnya adalah berkata sesuatu yang mendengarnya memahami berbeda dengan yang mengucapkannya. Yang mendengarnya memahami berbeda dengan yang mengucapkannya. Seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di tengah jalan ketemu dengan orang. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hadza?" Siapa orang ini? Menunjuk kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang. Ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang kan tidak tahu, dulu tidak terkenal. Mungkin terdengar beritanya tapi tidak tahu bagaimana sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang ini bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Man hadza?" Siapa orang ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Hadzal hadi." Ini adalah pemberi petunjukku. Maksudnya orang memahaminya petunjuk di padang pasir. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memahaminya ini adalah memberi petunjuk kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauriyah. Itu namanya tauriyah. Sebagian ulama juga membolehkan berbohong dalam tiga hal. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Raqasan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kadhibi fi thalath. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dalam berdusta pada tiga hal. Fil harbi, saat berperang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-harbu khid'ah. Perang itu adalah tipuan. Artinya pintar-pintar menipu musuh. Wa fil islahi bainan nas. Dan yang kedua, di dalam mendamaikan antar manusia. Maka ini kadang kita bisa melakukan diringankan atau diberikan keringanan untuk berbohong agar dua kelompok berdamai. Misalkan ya, si A ingin mendamaikan kelompok B dan C. Si A datang kepada kelompok B. Kemudian si A mengatakan bahwa C telah memujimu dan C menunggumu. Padahal si C enggak tahu apa-apa. Si C masih marah. Kemudian si A datang lagi kepada C. Saya barusan datang dari B. Dia sebenarnya ingin bertemu dengan kamu wahai C. Padahal tidak demikian. Nah, ini dusta yang diperbolehkan untuk menjalin perdamaian. Yang ketiga, wa qaulir rajuli limra'atihi. Ucapan seorang suami kepada istrinya. Kayak apa masakannya? Nyaman benar. Tidak ada yang lebih nyaman daripada masakan ini. Dalam harinya di rumah ini saja. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan. Akan tetapi yang lebih utama adalah tidak berdusta secara mutlak, lebih utama. Ya. Nanti karena kalau seandainya seseorang memakai tauriyah kemudian setelah itu dia menggunakan keringanan hadis tersebut diperbolehkan untuk berdusta, akhirnya kebiasaan nanti dikhawatirkan dia berdusta. Kemudian penulis di sini mengatakan, qala al-Auza'i rahimahullah, Imam al-Auza'i rahimahullah taala berkata, ta'allama as-sidqa qabla an tata'allama al-ilm. Belajarlah berkata jujur sebelum engkau belajar ilmu. Wa qala Waqi' bin Jarrah rahimahullah, hadhihi san'ah la yartafi'u fiha illa sadiq. Ya, ilmu ini tidak akan naik derajatnya bagi siapa yang menimbanya kecuali orang-orang yang jujur. Fata'allam rahimakallah sidqa qabla an tata'allama al-'ilm. Maka kata Syekh Abu Bakar Abu Zaid, belajarlah, semoga Allah merahmatimu, belajarlah kejujuran sebelum engkau belajar ilmu. Was-sidqu ilqa'ul kalam ala wajhin mutabiqin lil waqi' wal i'tiqad. Dan jujur adalah mengucapkan sebuah ucapan yang sesuai dengan realita. Ya, ini namanya jujur. Fasidqu min tariqin wahidin. Kejujuran hanya dari satu jalan. Amma naqidhul kadhib fadurubun wa alwanun wa masalik wa awdiyah yajma'uha thalatha. Adapun kebalikannya yaitu dusta, maka dia contohnya banyak, banyak sekali. Macam-macamnya banyak, jalan-jalannya banyak, tempat-tempatnya banyak. Dikumpulkan dalam tiga poin. Ya, dusta dikumpulkan dalam tiga poin. Kadzibun mutamalliq. Dusta yang mutamalliq. Apa itu dusta yang mutamalliq? Wa huwa ma yukhaliful waqi' wal i'tiqad. Kaman yatamallaqu liman ya'rifuhu fasiqan aw mubtadi'an fayasifuhu bil istiqamah. Yaitu sesuatu yang menyelisihi realita dan keyakinan. Ini namanya kadzibun mutamalliq. Dusta yang mutamalliq. Sebagaimana seseorang yang dia mengakui bagi siapa yang dikenalnya sebagai seorang fasik, sebagai seorang ahli bidah, tetapi dia malah mengatakan dia adalah orang yang istiqamah di dalam Islam. Ini tidak benar. Ini namanya kadzibun mutamalliq. Yang kedua, kadzibul munafiq. Dustanya orang-orang munafik. Ma yukhaliful i'tiqada wa yutabiqul waqi'. Kal munafiq yantiqu bima yaquluhu ahlu sunnati wal hidayah. Seperti dusta yang munafik ini adalah seperti sesuatu yang menyelisihi realita, keyakinan, dan juga sesuai dengan keadaannya. Seperti orang munafik, mereka berbicara sebagaimana pembicaraan ahlu sunnah, tetapi mereka menyelisihinya di dalam keyakinannya. Berbicara seperti berbicara ahlu sunnah wal jamaah, berbicara seperti kaum muslimin seperti biasa, tapi dia menyelisih di dalam keyakinan, dalam hatinya dia menyelisih. Ini namanya kadzibul munafiq. Wa kadzibul ghabi. Dan yang kedua adalah dustanya orang dungu. Bima yukhaliful waqi' wa yutabiqul i'tiqad. Menyelisihi realita di lapangan dan menyamai keyakinan. Kaman ya'taqidu salaha sufiin mubtadi' fayasifu bil wilayah. Sebagaimana orang yang meyakinan bahwasanya orang saleh dari orang-orang yang ahli tasawuf dan ahli bid'ah, maka disifati dengan wali Allah. Ya. Jadi menyelisihi realita yang ada dan sesuai dengan keyakinannya. Contoh misalkan, kalau seandainya ingin jadi wali, maka harus menjadi orang gila. Semakin disangka gila, semakin wali. Makanya ada kadang-kadang yang telanjang, ada kadang-kadang yang tidak mandi. Ya, semakin disangka gila, semakin dianggap wali. Nah, ini yang tidak sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan keyakinannya. Tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi sesuai dengan keyakinannya. Nah, maka kemudian Syekh mengatakan, fal zamil jaddah as-sidqa. Yang artinya, tetaplah selalu jujur. Fala tadghat ala akadil lisan. Ini bahasa tinggi, janganlah engkau berdusta, maksudnya seperti itu. Wala tadumma syafatai, janganlah engkau tutup kedua bibirmu. Wala taftah fak natiqan illa ala hurufin tu'abbiru an ihsasika sadiqi fil batin. Dan jangan engkau buka mulutmu berbicara kecuali membicarakan perkataan-perkataan yang jujur di dalam dari dalam hatimu. Kal hubbi wal bughdi, seperti mencintai, seperti benci, ya. Berkata cinta tetapi sebenarnya di dalam hatinya benci. Berkata benci tapi sebenarnya dalam hatinya cinta. Jangan seperti itu. Au ihsasika fil zahir, atau keadaanmu di dalam zahir. Kalladzi tudrikuhu al-hawasul khams, as-sam' wal basar wal syam wal dzauq wal lams. Seperti yang dikenal oleh panca indera yang lima, pendengaran, penglihatan, penciuman, pengrasa, dan pengelusan. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seseorang harus jujur padanya. Kalau pahit ya dibilang pahit, kalau terlihat buruk ya dibilang buruk, kalau terdengar tidak baik yang dibilang itu tidak baik. Jangan sebaliknya, tidak jujur. Fasadiqu la yaqulu ahbabtuka wa huwa mubghid. Orang yang jujur tidak akan mengatakan aku mencintaimu padahal dia membencinya. Wa la yaqulu sami'tu wa huwa lam yasma'. Dan orang yang jujur tidak mengatakan aku telah mendengar padahal dia tidak mendengar. Wa kadza. Demikianlah kejujuran. Wahdhar an tahuma haulakal dhunun fatakhunakal azimah fi sidqil lahjah fatusajjala fi qaimatil kadzabin. Yang artinya, dan jauhilah an tahuma haulakal dhunun, yang artinya jauhilah prasangka-prasangka yang meliputi dirimu. Fa takhunuka al-azimatu fi sidqil lahjah, maka akhirnya membuat engkau berkhianat dalam semangatmu untuk berkata jujur. Maka akhirnya engkau tertulis sebagai terdaftar orang-orang yang suka berdusta. Wa tariqud dhamanah li hadza idza naza'atka nafsuka bi kalamin ghairi sadiqin fihi an taqharaha bi dhikri manzilati sidq wa sharafihi wa dhailatil kadhibi wa darakihi wa annal kadhiba an qaribin yang kashif. Artinya, dan agar engkau selamat, selalu berkata jujur, jangan sampai dusta. Bagaimana caranya? Engkau selalu ingat di dalam hatimu kedudukan orang yang berkata jujur, bagaimana kemuliaannya, kemudian juga kehinaan, kedustaan, bagaimana rendahnya derajatnya. Dan harus dia yakini baik-baik, kedustaan pasti akan tersingkap dalam waktu dekat. Kedustaan pasti akan tersingkap dalam waktu dekat. Wasta'in billah wa la ta'jazan. Oleh sebab itulah minta tolong kepada Allah agar selalu berkata jujur. Dan jangan lemah. Jangan lemah semangat untuk berkata jujur. Wa la taftah lin nafsi sabilatal ma'arid fi ghairi ma hasarahu syara'. Janganlah engkau membuka untuk diri jalan orang-orang yang menantang selain yang telah dibatasi oleh syariat. Fa ya talibal ilm ihdhar an tamraqa min as-sidqi ila al-ma'arid fil kadhib wa aswa'u marami hadha al-muruq al-kadhib fil ilm lida'i munafasati al-aqran wa tayarani sum'ah fil afaq. Wahai penimba ilmu agama, hati-hati engkau hilangkan kejujuran di dalam pertempuran dusta. Sesungguhnya tempat yang paling terburuk adalah dusta di dalam ilmu. Kenapa? Karena ada penyakit ingin menyaingi kawan, kemudian agar tinggi derajatnya di tengah manusia. Maka ini termasuk daripada penyebab orang berkata dusta, sehingga terlihat berilmu, sehingga terlihat dia ahli agama, padahal dia tidak bisa apa-apa. Maka hati-hati ini dengan sifat seperti ini bagi para penimba ilmu agama. Wa man tatalla'a ila sum'ah fawqa manzilati faly'lam anna fil mirsadi rijalan yahmiluna basa'ira nafidhah. Barang siapa yang ingin menggapai sum'ah, kedudukan yang tinggi baginya, maka ketahuilah bahwasanya ada orang-orang yang senantiasa memperhatikan dirinya. Wa aqlaman naqidah, dan ada pulpen-pulpen, pena-pena yang senantiasa mengoreksinya. Fayazinuna sum'ata bil athar fatatimmu ta'riyatuka an thalathati ma'anin faqdu thiqah min al-qulub. Orang yang suka berdusta, maka dia akan tidak dipercaya orang di dalam hati mereka. Zahabu ilmika wa inhisarul qabul, dan hilangnya ilmu dan susah untuk diterima oleh orang. Alla tusaddiqa walau sadaqta. Alla tusaddaqa tusaddaqa walau sadaqta. Kamu tidak dipercaya meskipun kamu berkata jujur. Wa fil jumlah faman yahtarib zukhrufal qaul fahuwa akhus sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Dan ringkasannya, barang siapa yang sering bersaksi palsu, berkata dusta, maka dia adalah saudaranya tukang sihir. Dan tukang sihir tidak akan pernah beruntung bagaimanapun dia berlaku. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Intinya, Syekh berkata panjang lebar agar seseorang menjauhi perbuatan dusta, terutama dalam ilmu agama, dan berkata jujur, terutama dalam ilmu agama. Nah, yang ke-34, benteng penimba ilmu agama, yaitu ucapan la adri. Nah, ini sering-sering kita ucapkan, la adri, saya tidak tahu. Saya kalau ditanya orang, kemudian saya enggak tahu, ataupun saya ragu-ragu, cukup hanya mengatakan la adri. Ya, sudah lepas tanggung jawab kita. Daripada kita berpura-pura untuk pura-pura tahu, ya, alihkan kepada yang lain yang lebih tahu. Ini lebih selamat bagi kita. Maka penulis di sini mengatakan junnatul alim la adri, bentengnya seorang yang berilmu ucapan la adri, saya tidak tahu, la adri. Wa yahtiku hijabatal istinkab minha wa qawluhu yuqal wa alaihi fa inna nisfal ilmi la adri, sesungguhnya setengah dari ilmu adalah ucapan la adri. Wa nisful jahl yuqal wa adhun, dan setengah dari kebodohan adalah mungkin dikatakan begini, aku kira begini. Ini adalah setengah kebodohan, ya, sok-sok tahu gitu. Lebih baik dijauhi. Kemudian yang ke-35, yang terakhir dalam pertemuan ini, yaitu al-muhafadzah ala ra'si malik, selalu menjaga modal utamamu. Apa modal utama? Waktu. Penimba ilmu agama senantiasa memperhatikan waktunya, jangan terbuang begitu percuma, tidak ada nilai dunia apalagi akhirat. Al-waqta al-waqta litahsil, jagalah waktu-waktu untuk menimba ilmu agama. Faqun hilfa amalin la hilfa bitalatin wa batar, jadilah engkau pendukung selalu untuk beramal, bukan pendukung orang-orang yang pengangguran. Wa hilsa ma'mal la hilsa talah wa samar, fal hifdhu 'ala al waqti bil jiddi wal ijtihad wa mulazamati al talab wa musafadati al asyyakh wa ishtighali bil ilmi qira'atan wa iqra'an wa mutala'atan wa tadabburan wa hifdhan wa bahthan la siyama fi awqati sharakh al shabab wa muqtabal al 'umr wa ma'din al 'afiyah. Selalu menjaga waktu dengan semangat, dengan usaha yang kuat, dengan selalu menimba ilmu agama, selalu duduk di majlis-majlis para syekh, selalu menyibukkan diri dengan ilmu, baik membaca, baik membacakan kepada orang, atau dibacakan oleh orang lain, atau meneliti, atau mentadaburi, atau menghafal, ataupun mengoreksi, terutama ketika masa muda, dan ketika umur masih sedikit, dan ketika keselamatan, kesehatan masih ada. Maka penimba ilmu agama senantiasa selalu menjaga waktunya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, inni la'amqutu an ara rajulan fadigan la fi amali dunyan wala akhirah. Aku sangat membenci seseorang yang dia kosong, tidak mengerjakan perkara dunia, menghasilkan dunia tidak, apalagi perkara akhirat. Maka jaga waktunya baik-baik, ya. Nah, ini sebagian orang kadang-kadang, apalagi dengan media sosial, handphone, dia bisa memurojaah Facebook itu mungkin bisa 3 jam sekali duduk. Akan tetapi ketika dia baca Al-Quran, dia murojaah Al-Quran, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah nguap. Ya, karena dia setannya. Nah, ini para ikhwan, jaga waktunya. Dan beberapa hari ini saya menyelesaikan beberapa kitab di Masjid Utsman bin Affan. Saya selesaikan salah satu usul, alhamdulillah. Ada orang yang cerita, aduh Ustaz, saya ikut pertemuan pertama dan pertemuan terakhir. Jadi pembukaan dan penutupan dia ikut. Ya. Dan waktu begitu saja. Ya. Al-hayatu ala ikhtiyarik, kehidupan sesuai dengan pilihanmu. Ya. Sesuai dengan pilihan kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kullun nas yaghdu fabai'u nafsahu fami'tiqu wa mubiqu. Setiap orang di waktu pagi hari dia keluar rumahnya. Terserah dia mau memerdekakan dirinya dari api neraka atau dia menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Setiap hari kita bangun pagi seperti itu. Dan jangan sampai ada yang berharap matahari terkaget-kaget kalau dia bermaksiat. Jangan, enggak ada. Matahari mengatakan kepadanya, wow, kenapa kamu tidur aja? Enggak. Wow, kenapa kamu tidak ikut pengajian? Tidak. Tidak akan ada yang menggubrismu. Kamu mau maksiat, kamu mau taat, tidak ada yang mau gubris. Kita sendiri masing-masing. Urusan kita masing-masing. Ya. Kemudian tadi pagi juga menyelesaikan kitab Limadza Ikhtartu Al-Manhaj As-Salafi? Kenapa saya memilih manhaj salaf? Sama. Ya, yang ikut dari awal tidak pernah absen, alhamdulillah. Man wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati kebaikan maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalika falyulmanna ila nafsah. Siapa yang mendapati selain itu maka jangan dia celak kecuali dirinya sendiri, karena itu pilihannya. Itu pilihannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi jangan berharap ada orang heboh karena ente malas gitu. Ada orang heboh karena ente main game seharianan, semalaman, enggak ada yang heboh. Biasa aja. Dan ini yang kadang-kadang membuat orang akhirnya meremehkan waktu karena tidak ada yang memberikan peringatan. Ya, tidak ada yang memberikan peringatan. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan faghtanim hadhil fursatal ghaliyah. Gunakanlah waktu ini sebaik-baiknya. Kesempatan ini yang mahal ini gunakan sebaik-baiknya. Litanala rutabal ilmi al-aliyah, agar engkau mendapatkan kedudukan ilmu yang tinggi. Fa innaha waqtu jam'il qalbi wa ijtima'il fikri. Karena masa muda itu waktu untuk mengumpulkan fikiran, mengumpulkan hati, kemudian terkumpulnya fikiran. Karena kalau sudah tua, sudah beristri, sudah beranak, kemudian mikirkan rumah, mikirkan transportasi, kalau sudah ada rumah, transportasi, mikirin istri kedua, istri ketiga, ya terpecah-pecah pikirannya. Liqillati syawaghil, karena ketika masih muda sedikit kesibukannya. Wassawarif anil iltizamatil hayah wat tara'us, dan juga hal-hal yang menyimpangkan dia dari keperluan-keperluan hidup dan juga kepemimpinan, karena masih sedikit. Dia tidak memimpin. Wa li khiffati dhahri wal 'iyal, dan kurangnya dia untuk mencari nafkah dan menafkahi orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa iyyaka wa ta'miru taswif 'ala nafsik. Jauhi engkau menjadikan sifat taswif menjadi pemimpin di dalam dirimu. Taswif itu artinya menunda-nunda. Kena jagin, esok aja gin. Maka tidak akan jadi. Fala tusawwif li nafsika ba'dal faraghi min kadza. Jangan engkau tunda dirimu setelah engkau kosong dari perbuatan ini. Wa ba'da taqa'udi min al-'amali hadza wa hakadza. Saya mau mengerjakan ini kalau sudah ini nih. Kena jagin kalau sudah ini. Dan seterusnya. Balil badar qabla an yasduqa 'alaika qawlu Abi Tanhan Al-Qaini. Akan tetapi bersegeralah sebelum benar pada dirimu ucapan Abu Tanhan Al-Qaini. Ucapannya bagaimana? Hannatni haniyatud dahri hatta ka'anni khatilun adnu li saydin fa qasirul khatwi yahsibu man ra'ani walastu muqayyadan anni biqaidi. Yang jelas pada ikhwan yang dirahmati Allah, jangan sampai seseorang membuang-buang waktunya percuma, apalagi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, terutama yang mengakibatkan dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan bahwa untuk pelajaran hilyah talibul ilm ini tinggal beberapa poin lagi, dan pelajaran adab-adab penuntut ilmu agama ini kalau dia habis maghrib maka yang hadir banyak. Sedangkan pelajaran saya di masjid ini Sabtu sore itu penting, yaitu kitab Amdatul Ahkam, kitab fikih. Dan yang hadir tadi cuma 5 orang. Karena mungkin kesibukan bekerja bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Maka saya memberikan saran, bagaimana kalau seandainya kitab Umdatul Ahkam kita bahas setelah maghrib. Apalagi kitab Umdatul Ahkam ini kita bahas dari awal, dari kitab Taharah. Baru satu hadis yang kita bahas tadi sore. Tadi saya sudah bermusyawarah, sebenarnya saya ingin melanjutkan kitab Umdatul Ahkam karena melihat yang hadir. Akan tetapi karena kita sudah berjanji dan sudah tersebar pengumuman bahwasanya habis maghrib, Sabtu mah habis maghrib, ini adalah kitab adab-adab menuntut ilmu agama, maka kita lanjutkan. Tapi untuk bulan depan, insyaAllah ta'ala, in ahyanallahu azza wa jal, jika Allah masih menghidupkan kita, maka kita akan membahas tentang kitab Umdatul Ahkam. Setuju ya? Dan ada yang bawa contohnya? Mana Mas Anu tadi? Saya ingin memperlihatkan contohnya, diharapkan untuk memilikinya, kitab Umdatul Ahkam. Ya. Kitab Umdatul Ahkam, dan kitab Umdatul Ahkam ini isinya adalah kitab-kitab hadis. Apa? Isinya adalah hadis-hadis Nabi, riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi dia selalu sahih. Ya, isinya selalu sahih, tidak ada. Dan dia adalah kitab fikih hadis. Artinya diatur dalam bab-bab fikih. Diatur dalam bab-bab fikih dari mulai kitab Taharah, nanti sholat, nanti puasa, nanti zakat, haji, baca Quran, haji, jihad, nikah, jual beli dan seterusnya. Kitab-kitab fikih hadis. Ya. Dan hadisnya semuanya hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang ditulis oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 600 Hijriah. 600 Hijriah. Berarti beliau ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Berarti kitab ini sekitar sudah 700 tahun yang lalu. Ya. Dan ini kitab terkenal, kitab Umdatul Ahkam. Maka saya membahasnya baru satu hadis. Jadi bapak-bapak juga tidak ketinggalan banyak. Ya, setuju, Pak? Ya. Jadi habis maghrib saya lihat perbedaan sangat signifikan gitu. Memang Sabtu ba'da asar itu kebiasaannya untuk ibu-ibu, ya untuk kajian ibu-ibu. Nah karena ini kajiannya umum, maka saya ganti Sabtu ba'da maghrib, kita biasanya ada penuntut ilmu, kita ganti dengan Umdatul Ahkam. Nah nanti ibu-ibu apa kajiannya nanti kan saya lihat lagi insyaAllah ta'ala. Apakah ini nanti habis asar, kita penuntut ilmu agama, nanti dilihat lagi. Yang jelas habis maghrib, Sabtu habis maghrib, pekan pertama kita bahas ini. Dan saya harapkan semuanya memegangnya. Dan ini buku terjemahan ya, buku terjemahan dia. Ada hadis, terjemahan. Dan saya pribadi orang yang paling suka kalau bahas yang kitab-kitab seperti ada hadis, kemudian kita bahas, hadis kita bahas. Ya. Tidak seperti kitab ini, Hilyat Talibul Ilm. Ini kan banyak penjelasan dari syekhnya. Saya pribadi kurang terlalu suka gitu. Kenapa? Karena banyak perkataan manusia. Saya sukanya ada ayatnya, ada hadisnya, kita jelaskan. Kayak kitab Riyadhus Shalihin di dalam Masjid Baitul Hikmah, nah itu suka sekali kayak begitu. Karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam penuh dengan berkah. Ya. Nah, seperti itu. Jadi insyaallah mulai bulan depan kita bahas tentang Umdatul Ahkam di masjid ini. Wallahu alam. Dahulu saya pernah menjadi mufti gadungan atau mufti Instagram karena ada komentar netizen yang memicu amarah karena menentang dakwah salaf. Alhamdulillah saya bertobat dari hal itu dan sadar atas berbicara tanpa ilmu, tapi ada saja saudara-saudara kita yang masih menjadi mufti Instagram. Mohon berikan nasihatnya. Maka nasihatnya adalah jangan sampai berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Karena siapa yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu berarti dia sudah menandatangani atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram." Janganlah kalian mengucapkan apa yang disifati oleh lisan kalian, ini halal, ini haram, padahal itu halal, padahal itu haram. Ya. Jangan sampai bermudah-mudah. Kemudian yang kedua nasihat saya bagi siapa yang suka berkomentar atau memberikan fatwa di media sosial, memang orang-orang ini ya akhirnya karena gara-gara media sosial semuanya akhirnya mudah mencari ilmu. Dia tinggal searching di Syekh Google, semuanya dapat. Akhirnya merasa pintar gitu, merasa tahu. Ya. Padahal yang namanya fatwa terhadap sebuah pertanyaan itu harus diilmui dan dijawab dengan hikmah. Tidak mudah menjawabnya. Ya, tidak mudah menjawabnya. Saya pernah mempunyai pengalaman tersendiri. Sengaja di media sosial itu kadang-kadang saya membuat sesuatu yang anti mainstream. Misalkan saya bilang, apa pendapat kalian yang sesuai dengan sunnah Nabi? Kalau seandainya ada imam setelah sholat fardu berzikir berjamaah dengan memakai mik didengar oleh satu masjid, sedangkan mungkin ada yang masbuk, mungkin ada yang sholat berjamaah kedua tidak terdengar sama sekali gara-gara imam tersebut memakai mik berzikir lama lagi. Pernah gak mendapati keadaan seperti itu? Sering ya. Maka bagaimana menurut kalian, saya tanya itu di media sosial, bagaimana pendapat kalian sesuai dengan sunnah? Ada yang tadi ahli fatwa di media sosial. Ya, kata dia gunting kabelnya setai. Mati listriknya. Nah, ini ya. Kadang-kadang terlalu berani untuk mengucapkan sesuatu yang itu adalah hukum agama. Maka hati-hati, jangan sampai bermudah-mudah. Kenapa demikian? Karena memberikan fatwa al-ithmu 'ala man aftah. Dosa atas orang yang memberikan fatwa. Apabila memberikan fatwa tersebut fatwanya sesat, maka akan menyesatkan orang. Dan itulah yang dicegah, diperingatkan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairin fadhallu wadhallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, akan tetapi mencabutnya dengan cara diwafatkan para ulama tersebut. Sampai jika tidak tersisa seorang alim pun, maka akhirnya orang-orang menjadikan orang bodoh sebagai ahli ilmu agama. Akhirnya orang bodoh ini ditanya tentang ilmu agama, akhirnya mereka menjawab tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Bahkan bukan hanya sekedar sesat dan menyesatkan, tetapi bahkan bisa membahayakan nyawa. Ada di zaman Rasulullah SAW dalam hadis Jabir riwayat Abu Daud, ada para sahabat yang bersafar. Kemudian saat bersafar mungkin batu menimpa salah seorang di kepalanya. Kemudian bocor kepalanya. Kemudian lemahlah orang tersebut. Kemudian setelah lemah ternyata di malam hari dia pun junub. Otomatis dia harus sholat. Otomatis sebelum sholat dia harus mandi. Dia bertanya yang luka kepala tadi dalam keadaan junub. Dia bertanya kepada para sahabatnya. Hal tajiduna li rukhsatan? Apakah kalian mendapati aku boleh memakai tayamum, keringanan untuk bertayamum? Maka kata para sahabat, la najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Tidak, kami tidak mendapati bagimu keringanan karena engkau masih sanggup untuk memakai air. Maka akhirnya orang tersebut pun mandi. Setelah mandi mati dia. Sampai kabarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, qataluh qatalahumullah. Orang yang memberi fatwa tadi sudah membunuhnya. dan Allah Subhanahu wa taala membalas mereka, akan membalas mereka. Apalagi para ikhwah yang berkaitan dengan darah kaum muslimin, hati-hati. Ya. Pemberontakan, revolusi, hati-hati, jangan asal ngomong itu. Karena itu berkaitan dengan darah kaum muslimin. Ya, menghina pemerintah yang sah, pemerintah muslim yang sah, menciptakan ketidakpercayaan kepada pemerintah muslim yang sah. Ini hati-hati, jangan bermudah-mudah. Kenapa? Karena akhirnya nanti akan tertumpah darah. Coba demo-demo yang ada, siapa yang bertanggung jawab? Tertumpah darahnya. Yang meninggal-meninggal itu siapa yang bertanggung jawab? Itu tidak akan dibiarkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Tidak mudah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La qatlu rajulin muslim a'zamu 'indallah la kharabu ad-dunya wa ma fiha ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslim." Sungguh hancurnya dunia dan seisinya lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Maka hati-hati. Ya, kadang-kadang akibat satu komentar kita menanggung dosa darah orang banyak-banyak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu rajulu fi fuswatin min dinihi ma lam yusib daman harama." Masih saja seseorang di dalam lapang dalam agamanya, dalam hisabnya nanti di hari kiamat, selama dia tidak menyentuh darah yang haram untuk diteteskan. Apalagi kemarin tuh, yang masalah cebong kampret. Ya, hati-hati para ikhwah. Tidak boleh seseorang bermudah-mudah di dalam hal itu. Karena ini urusannya darah kaum muslimin. Pertumpahan darah tidak dibenarkan dalam agama Islam dengan bermudah-mudah. Ya. Kadang-kadang kelihatan seseorang mungkin terlihat membela Islam, terlihat membela ini. Tapi urusannya darah. Maka man samata najah, siapa yang diam dia selamat. Ya, hati-hati, jangan sampai akibat komentar kita kemudian akhirnya nanti terumpah darah kaum muslimin begitu banyak. Hati-hati. Yang provokator-provokator, hati-hati. Yang membuat meme-meme, membuat tulisan-tulisan di Instagram, hati-hati. Lihat Qabil. Qabil itu seluruh darah yang tertetes di atas muka bumi, dia termasuk kecipratan dosanya. Kenapa? Li'annahu kiflun min damiha. Karena li'annahu man awwalu man sannal qatl. Karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan di atas muka bumi. Maka setiap darah yang tertetes, maka dia menanggung dosa atasnya. Maka hati-hati ini para ikhwan dirahmati Allah. Jangan bermudah-mudah seseorang berfatwa, komentar, ya. Dan saya kurang setuju dengan kata-kata netizen yang maha benar. Enggak ada yang maha benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu hati-hati, tidak diperbolehkan berkata-kata seperti itu. Insyaallah taala kakak saya akhir tahun mau nikah. Sudah, nikah. Bolehkah saya menjadi penasihat pernikahannya dan apa saja kiat-kiat dalam nasihat pernikahan agar saya mempelajari dahulu? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nasihat pernikahan berarti ceramah. Jangan berceramah kecuali dengan ilmu agama. Ya, jangan berceramah kecuali yang memiliki ilmu agama. Tidak boleh seseorang berceramah kecuali yang memiliki ilmu agama. Ya, saya tidak mengapa orang, sebagian orang membenci saya pribadi secara khusus ketika saya melarang beberapa orang yang cuma bisa imam tapi sudah berani naik mimbar. Enggak boleh. Ya, tidak mengapa dia benci kepada saya. Yang penting saya bisa menyelamatkan dia dari kesalahan ilmu. Yang imam saja modalnya cuma hafalan Al-Qur'an tidak pantas berceramah. Ingat tuh baik-baik. Yang cuma modal hafalan Al-Quran belum pantas untuk berceramah. Ya, belum pantas. Kenapa? Karena berceramah itu harus punya modal ilmu bahasa Arab, dasar-dasar bahasa Arab, ilmu fikih, dasar-dasar ilmu fikih, ilmu tafsir, dasar-dasar ilmu tafsir. Tidak mudah dia. Dia duduk dengan kiai bertahun-tahun, duduk dengan syekh bertahun-tahun. Saya tidak mengapa orang tersebut benci kepada saya, enggak mengapa. Tapi yang penting dalam tugas saya sudah menyelamatkan dirinya dan kaum muslimin. Karena ini meja ini, kemudian mic ini, mimbar itu, ini penuh dengan syahwat. Syahwat ujub. Untuk dikira sebagai seorang alim. Ya. Bahkan kadang-kadang meskipun tidak bisa berceramah, yang penting selfie. Di sini. Ya. Ini syahwat, ini penuh dengan syahwat, penuh dengan ujub. Maka hati-hati para ikhwah. Saya nasihatkan. Karena kalau nasihat pernikahan berarti dia ceramah. Dan ceramah itu tidak hanya modal dihafal saja, tidak bisa. Beda hal kalau seandainya seseorang misalkan dia dapati hadis yang bagus beserta artinya kemudian dia sebarkan di Instagram dia, di media sosial dia. Bolehlah seperti itu. Tapi kalau sudah ceramah, dia bukan hanya sekedar bisa menghafal saja, tidak bisa. Tidak bisa ilmu itu cuma dihafal. Makanya santri-santri saya, ya, kita secara khusus kelas yang saya ajar, saya tanamkan kepada mereka. Ilmu itu pemahaman, bukan hanya sekedar hafalan. Yang hafal banyak, tetapi yang paham sedikit. Ilmu itu pemahaman, bukan hanya sekedar penghafalan. Saya tulis itu di papan tulis, kemudian saya tulis tanggalnya. Dan saya culuh santri-santri saya untuk catat. Catat, jadikan itu moto dalam menuntut ilmu agama. Ilmu itu hanya, ilmu itu adalah pemahaman, bukan hanya sekedar hafalan. Maka hati-hati para ikhwah. Ya. Tidak semua niat baik bisa benar kecuali di atas kebenaran. Jangan bermudah-mudah ya dalam menyampaikan ilmu agama. Jujur saya beberapa kali berhadapan, saya nasihati langsung orangnya. Karena tidak dikenal sebagai penimba ilmu agama. Tidak dikenal pernah duduk, pernah nyantri, pernah duduk di hadapan kiai, pernah duduk di hadapan syekh, enggak dikenal. Bahasa Arab tidak bisa. Ya. Cuma modal hafalan Quran. Dan sekali lagi saya katakan, hafalan Quran belum pantas. Cuma dengan hafalan Quran belum pantas untuk seseorang menjadi penceramah agama, apalagi menjadi ahli fatwa, ya, Syekhul Islam, enggak pantas. Dia cuma hafal. Bukan saya meremehkan hafalan, tetapi menghafal harus ada tingkatan selanjutnya, yaitu memahaminya. Kemudian setelah itu baru dia bisa menyampaikannya. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.